Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini sudah memasuki ayat 152 surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad shadaqakumullahu wa'dah iz tahussunahum bi'iznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkanmu dari mereka untuk mengujimu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkanmu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini secara makna globalnya menjelaskan tentang bagaimana janji kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mentaatinya itu benar-benar akan dipenuhinya. Sebaliknya, pada saat seorang mukmin tidak lagi patuh kepada Allah dalam artian melakukan hal-hal atau perbuatan maksiat, maka janji Allah dalam bentuk kemurkaannya juga akan dijatuhkan kepada mereka. Hal ini dibuktikan bahwa di dalam keterangan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala pertama sekali memberikan kemenangan kepada pasukan muslim dalam pertempuran perang Uhud. Akan tetapi saat mereka sudah tidak lagi mentaati perintah Rasul untuk tidak meninggalkan posisi mereka di atas bukit, maka terjadilah kekacauan dan kekalahan yang menimpa pasukan kaum muslimin. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mencoba untuk membahas dan mengkaji ayat ini secara lebih mendalam lagi. Walaqad. Laqad adalah merupakan salah satu huruf taukid yang menerangkan tentang sesuatu yang telah terjadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suatu suri tauladan yang baik. Di sini Allah mengatakan walaqad sadaqakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kepada kamu kebenaran janjinya. Jadi janji Allah tidak hanya nanti dibuktikan di akhirat, akan tetapi di sini Allah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan akan kebenaran janji yang diberikannya. Ya. Yang menariknya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai objek dua objek di sini. Yang pertama adalah kum yang maknanya adalah kamu dan yang kedua adalah wa'dahu, janjinya. Jadi ada dua hal di sini yang ditepati oleh Allah. Yang pertama, Allah akan menepati janjinya secara global. Dan yang kedua adalah Allah akan menepati janjinya kepada kamu secara khusus, yaitu kepada pasukan muslim yang saat itu turun di medan pertempuran. Apa janji Allah yang terbukti kebenarannya itu? Ada dua di sini. Yang pertama adalah iz tahussunahum biizni. Ketika kamu berhasil membunuh sebagian besar pasukan kafir pada perang Uhud itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata tahussu di sini secara terjemahannya dimaknakan dengan membunuh. Akan tetapi hassa yahussu di sini pada makna sebenarnya adalah mengeluarkan atau menghilangkan panca indera dari tubuh. Maksudnya seluruh panca indera kita itu tidak lagi bisa difungsikan. Dan ini makna lain daripada makna kematian. Artinya kalau telinga sudah tidak lagi bisa mendengar, mata sudah tidak bisa lagi melihat, mulut sudah tidak lagi bisa berbicara, maka ini adalah kiamat yang paling besar bagi seseorang. Lebih bagus mati aja daripada dia hidup. Begitulah bahasanya. Jadi istahusunahum, ketika kamu berhasil mengeluarkan seluruh panca indera mereka, atau ketika kamu berhasil menonfungsikan seluruh panca indera kaum kafir, atau makna lainnya membunuh mereka, maka itu adalah janji kebenaran pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan kepada kamu. Ini dalam kondisi ketika pasukan kaum muslimin tetap taat kepada apa yang sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ini adalah salah satu dampak atau efek akibat sikap kaum muslimin, sebahagian pasukan muslim yang saat itu tidak lagi mentaati perintah Rasul. Ketika mereka melihat kemenangan sudah di depan mata, ketika mereka melihat banyaknya barang rampasan perang itu dalam bentuk tombak, pedang dan sebagainya yang tertinggal akibat pasukan kafir yang lari tercerai-berai, maka mereka kemudian berebut untuk memperebutkan barang rampasan perang ini, sehingga akhirnya pasukan kafir berhasil menempati Bukit Uhud dan akhirnya banyak sekali mereka berhasil menguasai medan perang dan membunuh banyak pasukan kaum muslimin. Inilah dua janji yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini. Artinya Allah menjanjikan kemenangan kepada umat Islam pada saat mereka tetap memegang manhaj Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu ditakutkan pada saat kita berpegang kepada agama Allah, karena bantuan Allah dan pertolongan Allah pasti akan kita terima. Akan tetapi, pada saat kita tidak lagi mau menuruti apa yang telah diatur Allah, berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu hukuman Allah Subhanahu wa taala akan dia jatuhkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Hal ini yang tercermin di dalam perkataan Umar bin Khattab ketika mengatakan, innakum tansuruna ala aduwikum bita'atillah, fa inistawaitum antum wahum fil maksiyah ghalabukum bi'uddatihim wa adadihim. Dengan ketaatanmu kepada Allah, kamu akan mencapai kemenangan atas musuh-musuhmu. Sedangkan apabila kamu melakukan kemaksiatan seperti yang mereka perbuat, maka kamu pasti akan mencapai kekalahan akibat kecanggihan senjata dan besarnya jumlah serdadu musuh. Para pendengar rahimakumullah, ada yang menarik dari perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa walaupun jumlah orang kafir itu besar, atau persenjataan mereka yang cukup berat dan cukup canggih dengan teknologi sekarang ini, akan tetapi ketahuilah itu tidak akan pernah bisa mengalahkan orang-orang Islam. Karena apa? Karena Allah pasti akan membantu umat Islam selama mereka masih berpegang di jalannya. Akan tetapi, seandainya kita berbuat maksiat kepada Allah, maka seberapa besar pun jumlah kita, seberapa canggih pun alat kita, kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Karena apa? Karena itu adalah satu kesalahan yang besar buat kita. Melupakan Allah atau berbuat maksiat kepada Allah adalah awal bencana yang akan menghancurkan seorang muslim pada saat dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para asatiz kita yang sudah tidak sabar untuk memberikan masukan-masukan. Untuk itu kita persilahkan kepada para asatiz kita, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana atas prolognya. Memang ketika kita berbicara tentang perang Uhud dan dikaitkan dengan ayat 151 ini rasanya, atau 152 ini rasanya, tidak habis-habis pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah dari perang Uhud ini yang masih sangat up to date bagi kita saat sekarang ini. Karena kalau kita melihat pun apa yang terjadi pada saat sekarang ini, kelemahan umat Islam di berbagai belahan bumi ini, lebih disebabkan karena jauhnya mereka dari manhaj ilahiyah, dari qawanin al-ilahiyah, dari ketentuan-ketentuan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, betapa banyak pula kita melihat generasi-generasi muda yang sangat ini dhaya' fi hayatihim. Mereka menghadapi kehilangan pegangan dalam kehidupan mereka sehingga mereka tersesat di tengah-tengah keterangan, tersesat di tengah-tengah sinaran, ya. Artinya mereka tidak memiliki semacam tuntunan dalam kehidupan mereka, padahal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sekitar mereka. Sepatutnya lah umat Islam saat sekarang ini menjadi umat yang paling jaya. Karena apa? Karena Al-Quran berada di sekitar mereka dan tafsir-tafsir tentang Al-Quran itu juga cukup memadai pada kehidupan mereka, dan begitu juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan dan telah disyarah oleh para ulama-ulama terdahulu. Namun karena hal ini tidak menjadi tradisi di kalangan umat Islam saat sekarang ini, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kekalahan dan kehinaan selalu menjadi bahagian daripada mereka. Kalau kita ingin jujur melihat di hampir seluruh negara yang mayoritas umat Islam, maka ada tiga kelemahan yang akan kita jumpai pada mereka, ya, atau ada tiga ciri khas yang akan kita jumpai pada daerah tersebut atau pada wilayah tersebut. Yang pertama adalah kebodohan, ya, bahwa di mana banyak atau di mana umat Islam itu mayoritas dan banyak pula tersebar kebodohan di situ. Yang kedua adalah kemiskinan. Ya. Kemiskinan terjadi hampir di negara-negara mayoritas Muslim. Disebabkan apa? Disebabkan karena kezaliman penguasanya atau disebabkan karena adanya katakanlah manhaj Allah Subhanahu wa taala yang diabaikan, padahal itu yang harusnya diperpegangi. Yang ketiga adanya katakanlah ketidakbersihan lingkungan atau jorok atau kotor. Ini sesuatu yang menjadi katakanlah semacam gambaran di hampir seluruh negara yang mayoritas umat Islam. Padahal itulah yang sangat dibantah oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya pelajaran yang diambil daripada perang Uhud ini lebih daripada hanya sekedar perang itu sendiri, tetapi lebih kepada kehidupan umat Islam, bagaimana mereka mencapai sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu masyaallah. Ya. Baiklah, di sini akan saya tambahkan sedikit. Ketika Allah berfirman walaqad shadaqakumullah wa'ada, itu menandakan Allah itu selalu memenuhi janji-janjinya kepada hamba-hambanya. Dalam arti kata apa, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu gelisah. Bahwasanya Allah akan selalu akan memberikan janjinya, sampai itu pun dalam peperangan. Ittahussunahum biizni. Artinya apa? Allah, kita dapat mengalahkan musuh kita yang sebenarnya dalam peperangan itu kan atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai di akhir di ayat ini hatta idza fasiltum, artinya ketika kita itu mendapatkan cobaan wa tanaza'tum dan kita itu ada perubahan di situ fil amri, dalam urusan, maksudnya dalam apa yang sudah digariskan perintah rasulnya pada masa peperangan itu dan kita mengabaikannya, tapi Allah itu sangat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, Allah itu masih tetap ingin memaafkan sebelum akhir dari ayat 152 ini. Artinya ketika kita mengadakan apa, ketika terjadi perubahan di dalam kaum muslimin itu, ketika dalam peperangan itu atau di mana saja kita berada, ternyata di situ ada minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Ketika itulah Allah uji mereka, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Dan akhirnya Allah memaafkan semuanya itu. Laqad afa ankum, Allah memaafkanmu, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwasanya kita menjalankan kehidupan ini, baik itu seandainya kita mengalami kelemahan, menandakan dari ayat hatta idza fasiltum wa tanaza'tum, dan kita terjadi perdebatan, berseberangan pendapat, ada yang melalaikannya, ada yang cepat kembali, maka disitulah artinya kita harus tahu apa yang sekarang kita pilih, ad-dunya atau al-akhirah, kehidupan ini. Kalau kita mengetahui itu al-akhirah, maka kita akan harus berpegang teguh, karena Allah itu sangat, karunia itu sangat banyak terhadap orang-orang yang beriman. Dengan itulah Allah akan, kalau kita menjalankan semuanya ini, Allah sudah mengampunkan kita sebelum kita meminta ampun kepada Allah. Walaqad afa ankum. Itulah, karunia Allah itu sangat luas. Jadi jangan kita merasakan ketika kita dalam kesulitan, kita jauh dari Allah. Sebetulnya rahmat Allah itu sangat luas. Dengan Allah mengatakan walaqad afa ankum, Allah itu maha memberi maaf sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, para pendengar rahimakumullah, ternyata ayat yang kita bahas dalam kesempatan kali ini syarat dengan kandungan-kandungan ibrah dan makna yang sangat-sangat mendalam. Walaupun bercerita tentang masalah perang Uhud dengan berbagai suka dan duka yang ada di dalamnya, akan tetapi sebenarnya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, ayat ini tetap up to date, tetap bisa dipakai sampai sekarang ini, bahkan ternyata memang cocok untuk kalau kita terapkan di lama ini. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya ulangi lagi yang menjadi ibrah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini adalah bahwa yang pertama, ketika seorang muslim benar-benar taat kepada Allah, maka kepadanya akan diberlakukan hukum Allah secara mutlak, bukan hukum kausalitas. Artinya, walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana, walaupun dengan keterbatasan kekuatan, akan tetapi kalau seseorang menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan yang besar kepadanya dan akan membawanya kepada kesuksesan dari tujuan yang diinginkannya. Kemudian yang kedua adalah, pada saat kita melepaskan diri dari Allah, maka hukum sunnatullah di atas permukaan bumi ini akan berlaku. Bahkan itu akan lebih fatal lagi, di mana ketika seorang muslim berbuat maksiat, maka dirinya akan dapat dikalahkan oleh orang-orang kafir, baik itu dalam bentuk peperangan ataupun dalam kehidupan kesehariannya. Dan yang ketiga adalah, tidak jelek ketika seorang muslim melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan masih tetap memberikan pintu taubat dan ampunannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam redaksi walaqad afa ankum, dan Allah memaafkan kesalahan yang telah kamu perbuat. Akan tetapi ada sebuah ilustrasi yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Syarawi di sini adalah bahwa ternyata di dalam peperangan Uhud itu kaum muslimin tidak kalah, akan tetapi hanya gerakannya terhambat sebentar. Ada perbedaan antara kalah dengan gagal. Iya, antara kalah dengan gagal. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi seorang pelajar di sekolah. Si pelajar ini apabila tidak naik kelas, dia bukan dikatakan kalah, tapi gagal sebentar. Kenapa? Karena pada saat dia tahun depan mengulangi lagi pelajarannya dan dia bersungguh-sungguh, bukan tidak mungkin nanti pada satu saat dia akan lebih hebat daripada kawan-kawannya yang lolos-lolos saja setiap tahunnya. Ya, begitu juga kejadian di dalam perang Uhud ini. Ternyata kaum muslimin hanya terhambat sebentar gerakannya, dan sebenarnya di dalam peperangan Uhud mereka tidak kalah. Akan tetapi kalau dihitung, ternyata masih seri jumlah korban dari pasukan muslim dan dari pasukan kafir. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari kajian kita pada hari ini. Dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. Insyaallah kita bertemu pada lain kesempatan. Tetaplah mengikuti kajian tafsir ini setiap harinya di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, di gelombang 94,3 FM. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.